Bima Mahesa. Happy Production. Cukup sayang. Lalu? Aku selalu ingin kamu ada di sampingku. Gitu ya. Iya. Gitu. Gak ngapa-ngapain, cuma jejer aja wis marem. Wis marem yo. Jejer aja. Wis ayem yo. Wis jejer ngene tok. Wis ayem. Wis ayem. Mbela. Pare ses semua. dalam sujudku ku selalu berdoa semoga Tuhan beri kalam cinta abad cinta ku takkan berdua ku pasti kembali untuk bersama. Semongko.